bisa untuk melupakan kisah yang terindah bersamamu. Aku tak mudah untuk jatuh cinta, ku hanya ingin cintamu. Untuk melupakan kisah yang terindah bersamamu, aku tak mudah untuk jatuh cinta, ku hanya ingin cintamu. Seandainya ku bisa meninggalkanmu, ku tak bisa. Seandainya ku bisa meninggalkanmu, ku tak bisa.